dari hati-hati makhluk. Orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan tadi, di antara faktor kenapa dia bermaksiat dikarenakan dia tidak mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hukumannya dikarenakan dia tidak mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah melenyapkan kewibawaannya dari hati-hati makhluk. Dia menjadi orang yang hina. Manusia yang lainnya menganggap orang ini orang yang hina. Nah, wa yahunu alaihim, dan juga merendahkan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan mereka. Wa yastakhifuna bihi, dan manusia pun menganggap remeh, menganggap rendah orang tersebut. Nah, ini sebagai hukuman. Kama hana alaihi amruhu wastakhaffa bihi fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillahi yuhibbuhun nas. Sebagaimana dia telah menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun hukum dengan dilenyapkan kewibawaannya dari hati-hati manusia, dan juga Allah hukum dengan merendahkan mereka, dan manusia pun menganggap remeh. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Dikarenakan dia meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pun merendahkan orang ini, bahkan manusia yang lainnya meremehkan orang tersebut. Jangan sekali-kali kita meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan kalau kita meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meremehkan kita, bahkan manusia-manusia yang lainnya akan meremehkan kita. Nah, coba kita lihat sekarang orang-orang yang dia berkelimang dalam dosa-dosa dan kemaksiatan. Pezina misalkan, pemabuk, pencuri, atau dosa-dosa yang lainnya. Hilang kewibawaannya dari hati-hati manusia. Manusia tidak menghormati para pemabuk, tidak menghormati para pezina, tidak menghormati para pencuri dan semisalnya. Hilang kewibawaannya. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak dihormati tengah-tengah manusia. Nah, ini sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Tatkala tidak mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun lenyapkan kewibawaannya dari hati-hati makhluk. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala merendahkannya, dan manusia pun menganggap dia itu adalah orang yang rendah. Maka kata Ibnu Qayyim, fa'ala qadri mahabbatil 'abdi lillah yuhibbuhun nas. Maka sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia mencintainya. Semakin kuat rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun akan mencintai kita. Nah, kenapa dikatakan kalau kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan diwujudkan dengan amalan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mencintai kita. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah sunnahku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, wujudkan rasa cinta kita dengan melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitupun ya, banyak perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, ketaatan-ketaatan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat adil, misalkan ini perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat keadilan. Ya. Senantiasa kita bersuci, senantiasa bertobat. Ini sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Sehingga tatkala kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab Allah mencintai kita. Ya. Keutamaannya, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka para malaikat pun akan mencintai hamba tersebut. Bahkan manusia-manusia yang banyak akan mencintainya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabbal 'abda da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Allah mengatakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fahbibhu." Wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan, cintailah si fulan olehmu. Fa yuhibbuhu Jibril, maka malaikat Jibril pun mencintai orang tersebut. Ya. Yeah. Kemudian malaikat Jibril memanggil para penduduk langit. Ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fahibbu. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, cintailah si fulan oleh kalian. Fa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Ini keutamaan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril pun akan cinta kepada orang tersebut, bahkan para penduduk langit, para malaikat akan mencintai orang tersebut. Ya. Fa yuqbalu lahul qabul fil ardi, dan diterima kecintaannya di muka bumi sehingga orang-orang mencintainya. Ya. Orang-orang mencintainya. Sehingga kata Ibnu Qayyim, fa'ala qadri mahabbatil 'abdillah yuhibbuhu an-nas, sesuai dengan kadar kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun mencintainya. Semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin besar pula kecintaan manusia kepada kita. Nah, kita ingin dicintai oleh orang lain. Nah, kita ingin disenangi oleh orang lain. Maka kuncinya, kalau kita ingin disenangi oleh orang lain, hendaklah kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ingin semakin besar orang lain mencintai kita, maka hendaklah semakin besar pula kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, izhad fid dunya yuhibbaka Allah, wazhad fi ma indi yuhibbakan nas. Nah, ya. Rasulullah SAW mengatakan, berjuhudlah, sikap juhudlah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Berjuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Ya. Dan berjuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Nah. Ya. Dan yang paling utama kita sebutkan tadi, ya, kadar kecintaan manusia kepada kita sesuai dengan kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin besar pula kecintaan manusia kepada kita. Nah. Wa ala qadri khaufihi min Allah yakhafu nas. Dan sesuai dengan kadar takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, takutnya manusia kepadanya. Nah, jadi semakin rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang pun akan semakin segan kepada kita. Nah, akan semakin berwibawa di tengah-tengah manusia. Nah, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun semakin segan kepada kita. Bertambah kewibawaan kita di tengah-tengah manusia. Wa ala qadri ta'dimihi lillah wa hurumatihi yu'addimun nas hurumatihi. Dan sesuai dengan kadar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungannya kepada kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, manusia mengagungkan kehormatan-kehormatannya. Kalau kita ingin mendapatkan atau ingin diagungkan kehormatan-kehormatan kita oleh manusia, nah, maka hendaklah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merendahkan, meremehkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka akan sebaliknya, manusia pun meremehkan dan merendahkan kita. Nah, jadi bahan introspeksi bagi kita. Ketika banyak manusia merendahkan, meremehkan kita, mungkin di antara sebabnya kita kurang dalam mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia meremehkan dan merendahkan kita. Nah, ketika banyak manusia membenci kita, mungkin di antara sebabnya kita kurang dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillah wa yatma'u alla yantahikan nasu hurumatihi. Maka bagaimana seorang hamba melanggar kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala sementara dia berharap manusia tidak merusak kehormatan-kehormatannya. Saya ulangi, bagaimana mungkin seorang hamba dia melanggar kehormatan-kehormatan Allah sementara dia berharap manusia tidak merusak, tidak melanggar kehormatan-kehormatannya. Dalam artian, kalau kita melanggar kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya manusia pun akan melanggar kehormatan-kehormatan kita. Manusia pun akan merusak kehormatan-kehormatan kita. Nah. Am kaifa yahunu alaihi haqqullahi wa la yuhawwinuhu Allahu 'alan nas? Atau bagaimana seorang hamba yang merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak membuat orang itu rendah di tengah-tengah manusia? Dalam artian, ketika seorang hamba merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya Allah pun akan menjadikan orang tersebut rendah di tengah-tengah manusia. Am kaifa yastahibu bi ma'asillah wa la yastahibu bil khalq? Atau bagaimana seorang hamba dia menganggap remeh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak merendahkannya? Demikian ketika seorang hamba meremehkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya manusia yang lain akan merendahkan dan meremehkannya. Ini bahaya kemaksiatan. pengaruh jelek kemaksiatan. Yeah. Membuat kita rendah. Membuat kita hina. Kenapa? Dikarenakan orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa konsekuensinya, manusia pun tidak akan mengagungkannya. Yeah. Orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia meremehkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Meremehkan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya, manusia pun akan meremehkannya dan meremehkan hak-hak serta kehormatan-kehormatannya. Nah. Waqad asara subhanahu ila hada fi kitabihi inda dikri uqubatid dunub. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan kepada perkara ini dalam kitabnya ketika menyebutkan hukuman-hukuman dosa-dosa. Wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Sesungguhnya ya, membalikan kedudukannya disebabkan dosa-dosa yang dilakukan. Ya, akan dibalikan. Nah, kedudukan seseorang ya, disebabkan dosa-dosa yang dilakukannya. Asalnya dia mulia jadi hina. Wa ghatta 'ala qulubihim, dan juga Allah menutup hati-hati mereka. Wa tauba'a 'alaiha, bahkan Allah mengunci hatinya bidunubihim, disebabkan dosa-dosa mereka. Nah, sebab hatinya ditutup oleh Allah. Sebab hatinya dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu nasiyahum kama nasu. Dan Allah akan melupakan mereka sebagaimana mereka merupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya. Dikarenakan mereka melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Melupakan hak-hak Allah, merupakan kehormatan-kehormatan Allah, maka Allah pun akan melupakan mereka. Allah akan meninggalkan mereka. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang diadab dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan sebabnya mereka melupakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat pun Allah subhanahu wa ta'ala melupakan orang tersebut. Meninggalkan orang tersebut. Nah. Wa ahanahum kama ahanu dinahu. Dan Allah hinakan mereka. Sebagaimana mereka menghinakan agamanya. Wadayya'ahum kama dayya'u amrahu. Dan Allah menelantarkan mereka sebagaimana mereka menelantarkan, menyia-nyiakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Walihada qala ta'ala fi ayati sujudil makhlukati lahu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan ya, pada ayat tentang sujudnya makhluk-makhluk kepada Allah. Allah mengatakan, "Wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim." Maka barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada padanya seorang pun yang akan memuliakannya. Ya. Orang yang Allah hinakan, tidak ada seorang pun yang akan memuliakannya. Wa innahum lamma hana 'alaihim as-sujudu lahu wastakhaffu bihi walam yaf'aluhu ahanahum. Ya, maka sesungguhnya mereka tatkala menganggap rendah. Nah, ya, sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menganggap remeh sujud kepada Allah. Sehingga mereka tidak melakukannya. Maka Allah pun hinakan mereka. Ya, Allah hinakan mereka, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah dikarenakan meremehkan Allah, tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yakul lahum min mukrim ba'da an ahanahum. Dan tidak ada seorang pun yang memuliakannya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka. Maka Allah katakan, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُقْرِمٍ. Barang siapa yang Allah hinakan, tidak ada baginya seorang pun yang memuliakannya. وَمَنْ لَا يُكْرِمْ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهِ أَوْ يُهِنْ مَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهِ. Maka siapa yang akan memuliakan orang yang Allah hinakan? Ada siapa yang akan menghinakan orang yang Allah muliakan? Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Atau sebaliknya, orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghinakannya. Nah, sehingga jelas dari pembahasan yang kita sampaikan tadi, sekali lagi, di antara hukuman dosa-dosa melemahkan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hati seorang. Dan ketika dia tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berkonsekuensi manusia pun tidak akan mengagungkannya. Bahkan sebaliknya, manusia akan meremehkannya. Kenapa? Dikarenakan dia meremehkan perintah-perintah Allah. Dia meremehkan kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manusia pun akan meremehkannya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih menyebutkan tentang hukuman-hukuman atau pengaruh-pengaruh jelek, dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya penjelasannya semacam ini membuat kita menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, dikarenakan pengaruhnya dan hukuman dari dosa-dosa sangat jelek sekali. Alhamdulillah. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.